10 nolnya berapa? 100. 100 nolnya berapa? 2. Nah, kalau 1 juta berapa nolnya? 1 juta. 1 juta nolnya ada 6. Ya, Devi. 10 nolnya ada 1. Iya. 100 nolnya ada 2. Betul. 1000 nolnya ada 3. 1 juta nolnya berapa? Panjang sekali layar jentara. Nolnya berapa? 100. 100 nolnya berapa? 2. Nah, kalau 1000 berapa nolnya? 3. Sekarang anak papa sudah pinter. 10 nolnya berapa? 1. 100 nolnya berapa? 2. Nah, 1 juta berapa nolnya? Sejuta nolnya ada 6. Baby sekarang 10 nolnya ada 1. Betul. 100 nolnya ada 2. Benar. 1000 nolnya ada 3. Sejuta nolnya berbaris panjang sekali kayak tentara. Semir esmar, semar manusia dewa. Copet anak siapa? Copet anak garong, garong manusia jahat. Cepot, cepot, cepot, cepot orangnya baik. Copet, copet, copet, copet orangnya jelek. Cepot, cepot, cepot, cepot orangnya baik. Copet, copet, copet, copet orangnya jelek. Kalau itu papa copet dong. Loh, memangnya kenapa? Kan papa jelek. Sama sama Devi. Semar, semar manusia dewa. Copet, copet, copet, copet anak siapa? Copet anak garong, garong manusia jahat. Cepot, cepot, cepot, cepot orangnya baik. Copet, copet, copet, copet orangnya jelek. Cepot orangnya baik. Copet, copet, copet, copet orangnya jelek. Thank you.